sanes atuh ibu seterang abdi mah sanes kitu. Padahal biasa ngabentengkeun mana emansipasi nu mana emansisapi. Pemina model kieu mah emansisapi. Jadi pejabat.